Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara nikmat tersebut kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermajlis, berkumpul dalam suatu perkumpulan yang di situ Allah sebutkan dalam sebuah hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah yatadarasuna fihi illa nazal alaihim rahmah wa ghashiyatuhum sakinah wa dhakarallahu fi man indahu aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, nikmat talabul ilm, nikmat duduk di halaqah dari sekian halaqah-halaqah ilmu, majlis zikir yang di situ kita semakin bisa meningkatkan keimanan kita, semakin kita bisa mengetahui ma'rifat tentang akidah ini, dan kita semakin mengetahui serta semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mengherankan sebagaimana Allah sebutkan atau Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan dalam hadis ini, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat turun di situ akan dikelilingi oleh rahmah dan sakinah, dan Allah akan menyebutkan orang-orang yang hadir di sisinya. Begitu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan tentang keutamaan menghadiri halaqah ilm. Dalam sebuah hadis dikatakan kemudian orang yang hadir dalam halaqah ilm itu waqumu maghfurin, mereka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini perlu untuk senantiasa kita syukuri. Nikmat ini perlu untuk dijaga. Tidak datang suatu nikmat kemudian disyukuri melainkan Allah akan tambah nikmat tersebut. Maka begitu pula sebaliknya. Tidak ada yang tahu kita umur, tidak ada yang tahu kapan kita akan menemui ajal kita. Dalam keadaan kita dituntut untuk senantiasa terus menambah keimanan kita, maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang jauh dari rasa syukur. Nah, insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai membaca sebuah kitab dari kitab-kitab yang berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Usman As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Beliau salah seorang ulama mutaqaddimin. Nah, dan insyaAllah kita akan sedikit membaca beberapa, walaupun tidak semuanya, tapi kita akan menukilkan beberapa taklik dan syarah dari Fadilatul Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala. Qala al-Malik rahimahullah taala, qultu wa billahi at-tawfiq, inna ashab al-hadith al-mutamassikina bil kitabi wa sunnah hafizahullah ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyah wa lir rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah wa ya'rifuna rabbahum bi sifatihi allati nataqa biha wahyuhu wa tanziluhu aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ala ma waradatil akhbar as-sihah bihi wa naqalathu al-udul al-thiqat anhu wa yuthbituna lahu jalla wa ala minha ma asbata li nafsihi fi kitabihi wa ala lisanihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata al-Imam As-Sabuni wa billahi taufiq, dan Al-Imam Sabuni memulai dengan kultu wa billahi taufiq, meminta isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon kepada Allah taufiq. Nah, atau sebelumnya kita baca mukaddimah dari musannif. Baik. Di situ ada mukaddimah dan ada sebab mengapa kitab ini ditulis. Qala al-Imam Abu Usman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu taala fi kitabih An-Nafi' 'Aqidah As-Salaf Ashabil Hadis. Kita baca secara ringkas mukaddimah ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram amma ba'd fa inni lamma waradat amadu Tabrastan wa biladu Jailan wa inni lamma waradtu amadu Tabrastani wa biladu Jailan mutawajjihan ila baytillahil haram wa ziyaratu qabri nabihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usulid din allati istamsaka biha alladhina madaw min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa salafis salihin wa hadaw wa da'u an-nas ilaiha fi kulli hin wa nahaw amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin wa walau fi ittiba'iha wa adaw fiha wa badda'u wa kafaru man i'taqada ghairaha. Taib. Memulai dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata, sesungguhnya aku, kata Al-Imam As-Sabuni, ketika melewati atau sampai di Amad, daerah Tabrastani, dan di negeri Jailan. Jailan ini negerinya siapa? Asyikh yang terkenal ya? Abdul Qadir Jailan. Ini seorang alim min ulama ahli sunnah yang banyak orang-orang kemudian hulu kisah-kisah yang batil dari seorang alim ini disampaikan oleh nantum perhatikan bagaimana seorang alim, bahkan para rusul wal anbiya, klaim atau pengakuan dusta kecintaan terhadap orang-orang ini. Nah, bagaimana mereka mengaku-ngaku cinta kepada seorang alim atau bahkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi di waktu yang bersamaan mereka lah orang-orang yang kemudian menikam ajaran-ajaran orang soleh. Lisannya berbanding terbalik dengan perbuatannya. Seolah-olah lisannya di depannya mencintai, tapi dari belakang dengan ucapan dan amalannya menikam. Nah, dan ini banyak terjadi di kalangan orang-orang saleh, Isa sebelumnya, bahkan Rasul alaihi salatu wassalam, Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya. Nah, kita bisa mengambil ibrah dari kejadian-kejadian ini bahwa sesungguhnya bisa menjadi sebuah fitnah. Artinya fitnah di sini ujian. Keberadaan mereka, orang-orang, para anbiya dan rusul, apabila seseorang yang mengaku mencintainya tidak disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, yang terjadi akhirnya taklid buta. Ini masih mending. Yang kedua, hulu. Nah, berlebihan akhirnya. Nah, ini pentingnya kita ya ikhwan, untuk kita ini menjadikan segala sesuatu itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada sesuatu yang dicintai secara zatnya itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang dicintai kecuali karena sesuatu yang dibawa oleh orang tersebut. Nah, kita mencintai saudara kita sahabat muslim lillah. Nah, ini kan seperti ini ya. Lillah wa fillah. Nah, kita mencintai para sahabat bukan karena hukum asalnya, bukan karena jasad-jasad mereka atau tubuh-tubuh mereka atau pribadinya mereka, tetapi itu tadi, karena keimanan yang ada pada mereka, karena amalan saleh yang mereka lakukan. Itu juga Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para nabi. Dan ini termasuk dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Tidak ada sesuatu yang dicintai karena zatnya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui yang ini. Dari ini kemudian kita, kalimat ikhlas ini luas. Ibadah ini luas. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ini juga ibadah. Nah, yang dengan itu mudah untuk kemudian kita ini menjadikan al-haq tolak ukur. Nah, seseorang itu kita cintai, suatu amalan kita lakukan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga apabila orang tersebut kemudian menyimpang, apabila orang tersebut kemudian keliru, apabila orang tersebut kemudian salah, jelas menyelisih al-haq, kita dengan mudah untuk kemudian mengatakan orang tersebut salah dan keliru. Kita dengan mudah untuk kemudian tidak membebek buta. Ini fungsinya ikhlas ya ikhwan. Nah, kita mengikuti seorang alim karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada konsekuensinya. Nah, di antara konsekuensinya tadi itu, kita meyakini bahwa orang ini, entah itu syekh, entah itu alim atau ustaz atau yang lainnya, orang berilmu, kita meyakini bahwa orang-orang ini tidak maksum. Orang-orang ini tidak terlepas dari kesalahan. Mereka memiliki nilai yang tinggi dikarenakan ittiba'nya mereka dengan agama ini, dengan sunnah. Sehingga ketika ada suatu hal yang keliru dan salah dari mereka, selesai. Kita tidak akan kemudian mengikutinya apabila telah jelas bagi kita ya. Nah, enak. Antum coba perhatikan permasalahan ikhlas ini. Kalimat sederhana tapi sebetulnya cakupannya sangat luas. Berapa banyak kejadian atau fitnah. Apabila kita telusuri salah satu sebabnya ketika seorang kehilangan ikhlas. Mengapa harus repot-repot kita membeli fulan atau membela fulan? Kalau ternyata fulan ini keliru. Nah, hajuri lewat. Berapa banyak penyimpangan dan kekeliruan yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Sudah jelas depan mata. Yang menyedihkan, orang yang bertaklid atau pengikut-pengikutnya ini bukan hanya sekedar orang-orang awam yang tidak punya ilmu, sebagiannya luar biasa. Sebagiannya, kita semua yang ada di masjid ini tidak ada apa-apanya ilmunya. Tapi mengapa sampai bisa kemudian terbawa oleh fitnah al-Hajuri misalnya? Nah, sudah jelas-jelas orang tahu bahwa yang namanya Syiah, Rafidah, ini penyimpangannya terlalu jauh dari Islam. Kemudian masih berusaha untuk membela. Ini menunjukkan apa dia sebenarnya. Nah, amalan yang zahir, ucapan yang keluar, ini ada dua kemungkinan. Dan tidak ada kemungkinan ketiga. Amalan dan ucapannya dia ini, itu merupakan cermin dari isi hatinya. Menunjukkan apa yang ada di hatinya. Ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna fil jasad mudghah. Di dalam sebuah tubuh ada segumpal darah atau segumpal daging. Yang apabila baik, maka jasadnya pun baik. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ucapan yang zahir atau perbuatan yang zahir menyelisih hatinya. Berarti ini nifak. Orang ini ada kenifakan. Sudah. Kita mau milih yang mana, tidak akan luput dari dua perkara ini. Nah, sehingga ana berkali-kali mengingatkan kepada diri ana pribadi dan antum semuanya, ya ikhwan, tolong, masalah keikhlasan ini penting. Antum jaga masalah ikhlas ini dalam setiap kehidupan atau dalam setiap detik antum menghembuskan nafas antum. Nah, dengan ikhlas ini mudah seluruh amalan, termasuk ketika kita salah untuk kemudian kita meralatnya, karena kita melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada rasa sungkan, tidak ada rasa berat. Nah, ketika beramal pun, ketika dilandasi oleh keikhlasan, mudah. Baik. Kata al-muallif di sini, al-imam Sabuni, ketika sampai negeri ini dalam rangka untuk menuju Baitullah al-Haram, berarti mau ke Masjidil Haram ya, ima umrah atau haji, wa ziyaratu qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini diperhatikan masalah ziyaratul kubur. Di sini disebutkan oleh muallif pergi, niatnya pergi ke Masjidil Haram. Ya. Dan juga untuk menziarahi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama perlu kita ketahui bahwa ziarah kubur, apalagi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mustahab, disukai. Nah, tetapi di situ ada tata caranya. Di antara tata caranya adalah secara umum yang namanya ziaratul kubur itu mustahab, apalagi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perlu diingat bahwa yang namanya ziaratul kubur itu terikat dengan hadis lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la tusaddu rihal illa ila salasatil masajid. Tidak boleh safar dalam rangka ibadah, ya, kecuali hanya kepada ketiga tempat atau tiga masjid. Kita mau sholat, niat kita sholat, atau niat kita i'tikaf, atau kita niat ingin apalah yang lainnya. Dikarenakan kita memang mengejar ibadah tersebut di tempat tersebut, maka ini hukum asalnya tidak boleh. Tidak boleh kita niat mau i'tikaf di kota lain, jarak safar ya. Niatnya dari sini sudah ke jarak safar tersebut, i'tikaf atau mau sholat, ini tidak boleh. Nah, begitu juga ziarah kubur, tidak boleh. Kecuali ketiga tempat. Mau niat i'tikaf di Masjidil Haram boleh. Masjid Nabawi boleh. Masjidil Aqsa boleh. Hanya ini. Taib. Paham sampai sini ya? Sehingga apabila kita menuju ke Madinah atau menuju ke Masjid An-Nabawi, niat dari awal itu untuk sholat, itikaf atau ibadah yang lainnya, silahkan. Kita perlu perhatikan kuburan Rasulullah SAW itu bukan pada Masjid Nabawi. Ya, ini dibantah oleh para ulama. Walaupun sekarang tempatnya itu secara zahir dan kasat mata di dalam Masjid Nabawi, ya, tetapi ada apa itu? Ini kedengaran keluar. Baik. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah bahwa apa namanya, pada hakikatnya tidak. Sehingga niat kita yang bukan di Madinah, ya, orang yang tinggal di luar Madinah, itu tidak boleh kemudian meniatkan untuk ziarah kubur. Tidak boleh. Ya seperti ini. Nah, mau niat yang lain silakan. Tetapi kalau sudah sampai di Madinah, nah ini lakukan. Tapi jangan ada niat awal itu untuk ziarah kubur. Siapa saja, termasuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipahami ini ya. Nah, kita umrah disyariatkan untuk apa? Ke Makkah, kemudian mengunjungi Madinah, ke Masjid Nabawi. Ketika sudah sampai situ, disyariatkan lain, disukai, mustahab untuk mengunjungi kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagus ya seperti ini. Tapi kalau sudah sejak awal, bagi penduduk luar Madinah yang jaraknya ke Madinah itu jarak safar, nah ini tidak dibenarkan. Niat awalnya apa? Ziarah kubur, termasuk kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ini ya? Nah, sehingga ucapan al-mu'allif di sini perlu dilihat apakah niatnya sejak awal atau apa namanya ketika sampai di Madinah, walaupun akhirnya ini masih belum sampai. Baik. Kemudian di sini penulis menjelaskan kenapa sebab dia menulis kitab. Ada salah seorang atau saudara-saudaraku meminta aku untuk menulis bagi mereka usul bab-bab pasal-pasal tentang permasalahan usul. Usul dalam agama ini. Nah, pokok-pokok ajaran agama ini. Yang di mana pokok-pokok ajaran ini, agama inilah yang orang-orang sebelum dari kalangan para salaf itu berpegang teguh dengannya. Mereka memberikan hidayah, mereka mendakwahkan manusia kepadanya, kepada pokok-pokok ini. Dan mereka melarang dari apa-apa yang menyelisihi pokok-pokok ahli sunnah ini. dan sesuatu yang bisa menafikan. Dan juga mereka berwala, ya, untuk mengikuti pokok-pokok ini, berwala di atas akidah ini. Nah, dan juga barok, melakukan adawah, permusuhan bagi orang-orang yang tidak menyelisihi atau orang-orang yang menyelisihi manhaj ini. Ini zahir dari kalamnya Ibrahim alaihissalam. Ketika seseorang tidak mengikuti akidah dan tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibrahim apa? Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sudah, kalau enggak mau ikut bertauhid, Ibrahim mengatakan kepada kaumnya masih dalam keadaan kesyirikan, khalas. Wa bada bainana wa bainakumul adawah. Nah, ini harus seperti ini. Nah, telah tampak permusuhan antara kami dengan kalian. Wal baghdha, dan kebencian. Sampai kalian ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamanya yang namanya bara terhadap ahlul batil, terhadap orang-orang yang menyelisih akidah tauhid, ini harus terjadi selamanya. Tapi yang belum perhatikan, yang namanya sikap bara itu macam-macam. Ya. Kita bara dari orang-orang kafir. Tetapi bagaimana bentuknya? Nah, itu tadi. Kita membenci dan memusuhi. Dengan ahlul bidah ada lagi tata caranya. Sehingga ini perlu agar kemudian kita tidak terjerumus dalam kekeliruan yang lainnya. Tidak semua orang kafir kita berlepas diri dari mereka. Semua orang kafir kita wajib untuk membencinya. Tapi ini kebencian ada urusannya di hati. Ketika orang kafir tersebut tinggal di negeri kaum muslimin, mereka tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, hati kita membenci, tetapi muamalah kita dengan mereka harus tetap baik. Seperti itu. Jadi tetap kita barok dengan orang-orang kafir, harus. Tetapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh jual beli, tidak boleh berbuat baik kalau dia tetangga kita misalnya, tidak boleh menjenguk, tidak. Inilah Islam ya, agama yang mengajarkan tengah. Dan karena tidak adanya sifat tengah-tengah ini, semua kita terjerumus dalam kebatilan karena ini. Dalam permasalahan asma wa sifat. Yang satunya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Niatnya bagus, akhirnya menafikan asma wa sifat. Nah. Yang satunya ingin menetapkan sifat nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya apa? Berlebihan. Menyerupakan dengan makhluknya. Ahlu sunnah tengah-tengah. Nah, menetapkan tetapi tidak menyerupai. Isbat bila tamsil wa tanzih bila taktil. Ini ahlu sunnah. Ini penting ya ikhwan. Dalam seluruh hal, jangan kita ini ekstrim kiri dan jangan kita ekstrim kanan. Dalam seluruh hal. Nah, dijaga segala aktivitas ibadah kita, akidah kita, muamalah kita ini tetap yang di pertengahan. Jangan bersikap lunak, enggak ada kekerasan atau enggak ada sikap keras. Begitu juga sebaliknya. Jangan kemudian sikap keras, tidak ada lunak. Dalam diri anak misalnya, jangan lunak saja. Tidak. Harus ada sifat keras pada tempatnya. Tapi juga kebalikannya, jangan hanya keras, akhirnya anak ini jauh dari kita. Tidak. segala sesuatu di tempatnya pada tempatnya. Begitu juga permasalahan yang sekarang kita berada di dalamnya. Nah, al-wala wal-bara. Nah, kita mencintai saudara kita seiman dan kita membenci orang-orang yang kufur atau menyelisih akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi itu tadi tata caranya perlu diperhatikan. Nah, kepada orang yang bermaksiat ini ada sendiri. Kepada al-bid'ah ini lebih parah. Al-bid'ah sudah hajar. Hukum asalnya, hukum asal ahlul bid'ah itu dihajar. Syekh Khalid Al-Ghafiri ada kitab ya. Ijma' ahlu sunnah ala hajri al-mubtadi' atau ahli al-ahwa, seperti itu kurang lebih judulnya. Ijma' ulama untuk menghajar al-mubtadi' atau orang pengikut pengekor hawa nafsu. Tapi ini pun ada aturannya. Saya tidak di sini ya, ikhwan. Harus kita berada di pertengahan. Wa badda'u wa kafaru man i'taqada ghairaha. Dan ialah pokok-pokok ahlu sunnah yang orang-orang para ulama terdahulu berpegang teguh dengannya, yang mereka membid'ahkan atau mengkafirkan orang-orang yang berakidah dengan akidah selain akidah mereka. Contoh, akidah Ahlussunnah jelas mengatakan bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Selesai, Al-Quran itu kalamullah bukan makhluk. Maka barang siapa yang mengatakan selain ini, dia kafir. Seperti itu. Akidah Ahlussunnah jelas mengatakan bahwa orang terbaik di umat Islam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Kalau ada yang kemudian mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, ini orang ini mubtadi'. Seperti itu. Nah, ini kita harus bersikap jelas dalam menunjukkan mauqif. Dan akan datang insyaallah contoh-contoh yang lainnya. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha. Barakataha wa khairaha wa afdaw ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha. Nah, wa ahrazu li anfusihim, dan menjaga untuk diri mereka dan orang-orang yang mereka dakwahkan kepadanya. Nah, barokahnya, barokah ini apa namanya? Kita akidah-akidah Ahlussunnah ini, manhaj Nabawi ini. Nah, barokah itu artinya kebaikan di atas kebaikan ya. Nah, tabarruk ini bagus kalau pada tempatnya ya tadi. Meminta barokah boleh apa enggak? Mencari barokah dengan Al-Qur'an. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Nah. Boleh? Ah, Luqman. Tabaruk dengan Al-Qur'an. Boleh? Nah. Boleh? Tapi bagaimana? Nah. Bukan kemudian dengan diusap-usap atau dijadikan pegangan. Tapi apa? Bertabaruk dengan dibaca, ditadaburi isinya. Ini tabaruk. Nah, seperti ini masyru'. Bertabaruk dengan masjid. Boleh? Abu Abad. Boleh? Gimana? Nah, dengan memakmurkan masjid tersebut. Bukan dengan mengusap atau bahar ya. Nah. Wa afdaw ila ma qaddamu, dan mereka telah lewat atas apa-apa yang mereka persembahkan dari hasil i'tiqad mereka terhadap pokok-pokok ini. Wa irsyadul ibad ilaiha, dan memberi petunjuk manusia kepadanya. Wa hamluhum iyyahum alaiha, dan juga apa namanya membawa mereka untuk berbantu dengan di atas akidah-akidah ini. Fastakhartumullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Sabur ini beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa asbattu fi hadzal juz'i ma tayassar minha al-ikhtisar. Dan akhirnya setelah istikharah meminta pilihan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Imam Sabuni menetapkannya ini sudah yang apa yang ada di kitab ini. Ma tayassar minha al-ikhtisar. Ini penjelasan secara ringkas. Antum kalau buka kutub-kutub akidah yang panjang, mutawwalah, ini luar biasa. Nah, al-ibadah, al-kubra, al-sughra, kemudian juga syariah, Imam Al-Ajuri, dan yang lainnya. Ini tebal-tebal luar biasa. Raja'an an yantafi'a bihi ulul albab wal absar, dengan berharap mudah-mudahan orang yang memiliki akal dan mata hati bisa mengambil manfaat. Wallahu yuhaqqiq adzan wa yajzil alaina alman bit tawfiq wal istiqamah ala sabir rishdi wal haq bimannihi wa fadlihi. Dan mudah-mudahan Allah merealisasikan dugaan ini dan memberikan pahala membalas dengan apa namanya balasan dan taufik dan istiqomah kepada di atas jalan yang lurus ini dengan keutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Insyaallah kita akan mulai atau sebenarnya memang malam ini mukadimah ya. Intinya memang ya ikhwan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya pelajaran akidah. Seperti itu kita akan berusaha terus membaca kitab-kitab akidah. Karena permasalahan akidah ini sebetulnya sering berulang, tetapi terkadang dalam bentuk terus syubhat-syubhatnya ya, khawarij dari zaman Rasulullah SAW atau apa, dari zamannya Ali bin Abi Thalib, sampai nanti hari akhirat, itu akan ada tapi dengan memakai nama-nama dan baju-baju yang berbeda-beda. Nah, Mu'tazilah. Seperti itu juga. Jahmiyah. Mungkin sekarang enggak ada kelompok yang mengatasnamakan Jahmiyah. Tetapi akidahnya, penyimpangan-penyimpangannya masih ada. Terbukti masih banyak orang yang mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Masih banyak yang tidak tahu kalau Allah itu berada di atas arsy. Istiwa alal arsy. Dan ini di kalangan kaum muslimin masih banyak yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ucapan tanpa terasa, ucapan yang konsekuensinya bisa membawa kepada kekufuran, diyakini oleh mereka. Nah, tanpa sadar mereka, apa konsekuensi ucapan mengatakan Allah itu ada di mana-mana? Ya kan? Ini kan bisa membawa pada kekufuran. Berarti ada di tempat sampah, ada di WC, ada di bersama siapa? Babi, bersama. Ini konsekuensinya bahaya. Antum perhatikan sekarang maksudnya apa niatnya mereka? Kalau ditanya, kenapa kok bisa berkeyakinan seperti itu? Latar belakangnya itu alasannya apa? Sesuatu yang sebenarnya positif. Ya artinya Allah itu kita jangan berbuat maksiat. Kita ini jangan berbuat kebatilan dan kemungkaran. Karena Allah ini bersama kita. Allah itu ada di mana-mana. Nah. Kalau kita mau berdoa atau apa sudah gampang. Karena nah ini maksudnya mereka tapi tadi. Karena jauh dari ilmu agama. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua. Berapa banyak hal kita sudah pernah mendengarnya sebetulnya. Kita sudah pernah membacanya, pernah tahu, tapi karena jarang diulang, akhirnya bisa luntur lagi. Di saat-saat yang dibutuhkan bahkan, kita masih ingat insya Allah kisahnya Umar Ibn Khattab ketika meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, ketika Abu Bakar membawakan ayat bahwa Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul. Datang khabar wafatnya Rasul alaihi salatu wasalam, Umar termasuk orang yang menentang bahwa Rasul meninggal. Tapi ini bukan semata-mata Umar apa namanya taklid buta ke Rasul, tidak. Ada ijtihad dari beliau. Ini khabar yang Umar mengkhawatir, ini khabar yang dihembus-hembuskan oleh orang munafik untuk menggoncang kaum muslimin. Seperti itu. Tapi ketika Abu Bakar telah mengetahui dan memang jelas, yang akhirnya Umar pun mengetahui dengan jelas, tapi tadi kadang butuh untuk kita ini mendapatkan tazkir, pengulangan, peringatan. Itu Umar jatuh tersungkur. Salahlah aku baru mendengar ayat ini. Wama Muhammadun ila rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata au qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu, Rasulullah itu hanya seorang rasul yang telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah kalau meninggal atau terbunuh kalian akan berbalik murtad? Kata Abu Bakar apa? Man kana ya'budullah au man kana ya'budu Muhammad fahuwa qad mat. Wa man kana ya'budullah fahuwa hayyun la yamut. Ini ucapan masuk kepada Umar. Sesuatu yang sangat, bukan sesuatu yang baru bagi Umar radhiyallahu anhu. Bukan sesuatu yang asing. Sesuatu yang sudah sebenarnya tertanam dalam jiwa Umar bin Khattab. Tapi itu ya ikhwan, pentingnya tazkir. Nah, jatuh tersungkur Umar ini mendengar ucapan Abu Bakar ini. Mengakui akhirnya. Kalau sekelas Umar saja seperti itu, yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kalau seandainya ada seorang mulham yang diberi ilham oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa Umar. Katanya Rasul alaihi salatu tentang Umar ini. Banyak kejadian-kejadian, ucapan-ucapan Umar itu dibenarkan oleh wahyu. Tentang masalah hijab, tentang permasalahan cara mengatasi apa namanya tawanan perang. Nah, dan yang lain-lainnya. Umar berkata kepada Rasulullah seperti ini, turun wahyu membenarkan pendapatnya Umar. Nah, kondisinya seperti itu, apalagi kita yang jauh lebih sangat butuh, apalagi dalam permasalahan apa? Akidah seperti ini. Nah, sehingga ayat tadi, fadlikum ya ikhwan, ikhlaskan niat ya. Mudah-mudahan kita ini datang ke majlis ini memang niat ikhlas dalam rangka menuntut ilmu dan menambah ilmu. Ilmu itu yang kita butuhkan, bukan hanya sekedar ilmu kita bertambah ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa qul rabbi zidni ilma. Ya, katakan wahai Muhammad, ya Rabb, tambahkanlah aku ilmu. Ini bukan semata-mata ilmu ya ikhwan. Ya, kalau sekedar ilmu saja sudah itu. Ini orang kafir hafal, ada yang hafal Al-Quran. Orang kafir ada yang hafal hadis. Nah, ahlul bid'ah, ahlul ma'asi, peminum khamr, itu ada yang hafal Quran. Nah, kalau sekedar ilmu yang kita minta untuk, atau yang kita cari. Tetapi sebagaimana permasalahan itu, sebagaimana doa Rasulullah alaihi salatu wasallam, karena Rasulullah itu berlindung, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sehingga yang kita cari ini ilmu yang bermanfaat, yang berbarokah. Al-Qur'an na'udzubillah jangan sampai menjadi hujjah alaina. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Al-Qur'an hujjatun lana au alaina. Au hujjatun lana au alaina. Nah, imma Al-Qur'an ini menjadi hujjah bagi kita, atau maksudnya menjadi sesuatu yang memberatkan kita atau yang membantu kita nanti. Kita punya ilmu tapi tidak bermanfaat, naudzubillah, selesai. Ini ilmu nanti akan jadi hujah bagi kita. Nah, ilmu ini akan memberatkan kita. Kamu sudah tahu tapi mengapain seperti ini? Sehingga yang fadlukum ikhwan, ikhlaskan niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Nah, antum perhatikan banyak sekian hal apa ketika pembukaan ketika pertama dibuka penuh. Ini bukan di Indonesia saja, hatta di sana juga seperti itu. Oh, Syekh Muhammad bin Hadi buka daras, masya Allah, Syekh Ubed semangat pertama ini. Sudah sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, delapan kali, kali, sembilan kali, sepuluh kali. Mulai ini kelihatan mana ini orang-orang yang. Dan ini ada di zaman Rasulullah alaihi wasallam untuk amalan ya. Para munafik atau orang-orang ditindas oleh orang-orang kufar, minta untuk Rasulullah, ayo Rasulullah jihad. Kan belum diizinkan waktu syariat jihad. Sudah diizinkan syariat jihad, disuruh untuk berperang. Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ya ikhwan. Nah, di Yaman juga seperti itu. Wah, masya Allah, buka dari sini Syekh Kulan apa siapa. Dapat sebulan dua bulan sudah, tinggal berapa orang aja yang jadi itu. Jangan seperti itu. Istiqomah ini penting ya ikhwan. Tak emang berat, tapi ya ini. Sesuatu yang berat itu, kalau kita menjadikan itu ringan, gak bisa. Sudahlah, antum semuanya mengalami atau melakukan suatu amalan pertamanya. Ada langsung amalan yang ringan, gampang. Kita pertama hidup, belajar naik sepeda. Susah kan? Tinggal kita mau membiasakan gampang apa enggak? Bisa. Seperti itu. Belajar nyetir mobil misalnya ya. Atau yang biasa bangun. Pertamanya. Mayo mesti keliru. Yang tukang atau yang petani atau yang lainnya. Pertamanya butuh adanya apa namanya? Salah, keliru, berat. Awalnya. Tapi tergantung keinginan kita ini mau bisa apa enggak? Itu sudah intinya. Kita ini mau bisa apa enggak? Seperti itu. Kalau sudah keinginan himmah, makanya disebutkan oleh para ulama tentang permasalahan himmah ini luar biasa ya, ikhwan, pengaruhnya. Himmah, khiras, semangat untuk bisa. Ini modal utama seseorang bisa apa namanya istiqomah. Nah, tapi kalau sudah enggak ada semangat, taklim itu jangan dibuat untuk coba-coba ya. Ajang coba-coba, ikut. Jangan, ini mental yang seperti ini tolong diperbaiki kalau ada. Jangan. Nah, tapi ya itu, niatkan ikhlas. Memang ingin menambah. Yang enggak bisa hadir karena memang suatu udzur, ini akan terlihat. Memang karena udzur atau karena sudah memang enggak ada semangat. Umar bin Khattab kelihatan kan dengan salah-salah ansar ya. Tapi istiqomah itu, walaupun gak bisa hadir dalam gantian terus seperti ini, masya Allah. Nah itu saja. Tapi muncul tenggelam. Nah, ini tidak bagus ya ikhwan. Kita ini jadi orang yang sudahlah, yang lurus saja. Gak usah kemudian sudah tahu bahwa kita hidup dunia ini dikelilingi oleh syahwat. Ya, syaitan terus menghembus-hembuskan. Ya jangan diikuti. Nah, toh rasa berat ini akan menjadi ringan. Yang pertama, hati kita membiasakan. Yang kedua, Allah akan menolong. Terus ya sudah seperti itu. Enggak ada ceritanya berat terus. Fa inna ma'al usri yusra. Kan seperti itu. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah. Belajar bahasa Arab, aduh enggak paham-paham ini. Jangan putus asa. Terus. Gak bisa pertama, ikut lagi kedua. Gak bisa lagi. Ini ada bukti. Anda menyaksikan sendiri. Nah, di Jember itu salah seorang ikhwan, maaf-maaf saja, nol. Bahasa Arab enggak bisa. Nah. Kasarannya kalau bahasa artinya sana ya apa goblok lah seperti itu. Tapi luar biasa. Mau gitu lah, ini. Ada keinginan mau untuk bisa itu. Ikut sekali, dua kali, tiga kali. Subhanallah, anak ketika ngajar bulan ini, yang sebelumnya anak tahu, dulunya, ini orang, ya Allah sudah enggak. Kayaknya ini enggak ada harapan untuk bisa gitu. Tapi subhanallah, anak buka, luar biasa, Masya Allah. Termasuk orang yang paling bisa mengikuti darah situ. Nah itu aja. Jangan mudah menyerah. Wala ta'jaz. Nah ini penting. Jangan putus asa, jangan mau terima dalam permasalahan dunia. Nah, kalau dalam permasalahan dunia, fadhal sudah, aduh, gak bisa mau cari uang banyak. Alhamdulillah ada hikmahnya mungkin. Nah, sehingga gak terfitnah dengan dunia misalnya. Tapi kalau dalam urusan din, enggak. Jangan mental tuh harus bisa. Seperti ini mentalnya. Nah, ibadah, aduh. Tarawih ya, Ramadan nanti insya Allah. Luar biasa, ada fatwanya kalangan Syekh Saleh Fauzan. Suatu aib. Kalau seorang muslim ketika Ramadan tidak menuntaskan bacaan Al-Quran penuh. Makanya disyariatkan tarawih itu, Syekh bin Baz dan yang lainnya, itu boleh seorang imam membaca mushaf, memegang mushaf. Dalam rangka apa? Menghatamkan Al-Quran. Nah, sehingga nanti insya Allah Ramadan kita akan baca insya Allah satu malam satu juz. Seperti itu. Harus bisa. Kita ini ahlus sunnah, sudah bukan orang awam, kelasnya insya Allah sudah. Seperti itu. Jangan dibuat berat dulu, nah, gitu. Dicoba dulu. Dan diyakini, kan nanti Allah akan bantu gitu. Memang ya, kita awal tuh berat, tapi rasa berat ini nanti akan ada klimaksnya. Kalau sudah puncak kita sabar, selesai. Allah beri kemudahan. Seperti itu. Tapi kalau sudah awalnya sudah putus asa, sudah lemah, sudah menyerah ya. Seperti itu. Nah. Ini Rasulullah SAW mengatakan juga, la yazalu qaumun yata'akhkharuna fis shalah hatta yu'akhkhirahumullah. Ini. Saudara ada berapa orang ini sudah memang niatnya enggak pengin berada di saf awal. Niatnya itu sudah enggak ada semangat untuk mau menghadiri salat awal-awal. Ya sudah. Allah yang nanti memang akan tambah jauhkan dia, itu akan semakin datangnya telat. Seperti itu. Nah, kisahnya siapa? Seorang yang makan dengan tangan kiri ya. Bisa padahal. Tapi dia jawab, la astaze. Gak bisa katanya. Bukan karena gak bisa padahal kan gak bisa, tapi karena gak mau, sombong. Ya sudah akhirnya. Allah jadikan dia gak bisa mengangkat tangan kanannya itu untuk makan. Yang tadi ya, Ikhwan. Kita ini perlu mawas diri ketika dalam suatu ibadah, dalam suatu amalan kita ini tidak diberi taufik. Hati-hati ya. Bisa jadi ini ikob dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menjadikan kita ini akhirnya lepas dari keutamaan ini. Nah, seperti itu. Baik, bila hadir sunnah insyaallah kita akan mulai pembacaan kitab ini pada pertemuan kita berikutnya. Ini hanya sekedar mukadimah insyaallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang ikhlas. Kalau memang ada yang ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau emang tidak ada, kita cukupkan di sini insyaallah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Islam.